Wow, wow, wow, wow, yeah. Wow, wow, wow, wow, yeah. Wow, wow, wow, wow, yeah. Wow, wow, wow, wow, yeah. Dekat-dekat denganmu, kau rayu-rayu aku dengan puisi indahmu. Katamu akulah wanita terindah dalam hidup. Sambil makan santai, gak peduli apa yang orang lain katakan, tetap ke depan, tetap lihat ke belakang. Aku mau